بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه Sahabat Syiar Tauhid yang saya muliakan, ketahuilah bahwasanya kita sebagai muslimin mukminin yang hidup di dunia ini, tentunya Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita batasan-batasan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ataupun membatasi gerak kita di dalam muka bumi ini sehingga kita tidak bisa berbuat apapun yang diinginkan oleh hawa nafsu kita, sehingga kita tidak bisa berbuat sesuatu apapun yang diinginkan oleh al-hawa, apa yang diajak oleh hawa nafsu kita yang kebanyakan dan terus-menerus mengajak kita ke dalam sebuah kejelekan. Tapi kehidupan kita di dunia ini terdapat di dalamnya batasan-batasan yang sangat banyak, baik itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau telah diletakkan di sana batasan-batasan bagi kaum mukminin. Dunia ini merupakan penjara bagi kaum mukminin dan juga sekaligus dunia ini sebagai surga bagi orang-orang kafir, sehingga mereka mampu dan bebas untuk berbuat apapun, dan kelak di yaumul qiyamah mereka akan dimintai dan akan mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.